Ada dua kedai gunting rambut, satu India, satu Islam. Akan tetapi yang Islam itu memakai rantai emas. Yang mana satu harus saya pilih? Baik. Dia nak pergi gunting rambut. Seorang tu orang agak orang bukan Islam, seorang tu orang Islam tapi pakai rantai emas. Tak mana dia nak pilih dulu? Jawabnya, mu nak pilih gunting rambut ke nak pilih natu? Kalau nak gunting rambut, pakai rata mah tak ada orang salah. Nak? Dia gantung puyuk, tekok dah apa lagi. Tapi dia gunting rambut molek. Neh? Kita ni gini, kaedahnya orang Islam, apa jua pun dia lebih baik daripada orang kafir. Faham? Dia semesti lebih baik. Walau kana fasiqa, sekalipun orang fasik, sekalipun dia itu ahli zina, tapi dia orang beriman, dia juga adalah wali Allah, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Benda ni kita kena ada. Nak, bukan suruh hina orang kafir, tidak. Hakikatnya begitu. Nak, jadi apa jua pun, dulukan orang Islam. Dia pakai ratamah. Dah kita duk kata saja pakai ratamah. Tak jadi apa kak, baik kita tegur dia. Nak, comel ratamah ni kak. Tapi dia ni untuk orang puan je, orang lelaki tak boleh pakai bos. Nak, beret bos. Dia marah kak? Tak. Neh? Dawah lah. Ni duk kutuk saja. Nak? Kadang-kadang dia comel dah. Bak semayang dia molek dah. Baik dengan orang, suka menderma tapi pakai ratamah. Kita pergi marah kutuk ke dia. Tak kena juga. Neh? Tengok-tengok keadaan. Yeah. Cuma dalam medan taklim kita menjelaskan apa yang salah, apa yang benar. Kita bersama dengan masyarakat kena bijak, kena pandai dan seumpamanya. Kalau randai-handai kita, tak apa kita nak kerah. Kalau orang luar, berlemah lembut. Nabi, bila sahabat Nabi hak rapat buat salah, Nabi marah, Nabi herdik, Nabi suara tinggi. Tapi orang Arab Badwi, orang-orang dusun, orang jauh buat benda yang jahat, Nabi slow talk, Nabi selembut dan tidak keras. Faham? Itu politik Rasulullah. Bijak tak? Kita keras, cokeng, tak tahu ke benda. Nah, akhirnya dakwah kita tidak berjaya. Neh? Jadi tegur dengan cara baik. Neh? Kerana kadang-kadang dia molek orang puan, dia tak pakai tudung. Tetapi dia jaga solat. Jadi jangan sampai dia benci kepada solat. Dengan sebab kita hentam tudung dia, rambut dia. Dalam madam taklim, kita kena jelas. Tapi bila berhadapan dengan dia, berlemah lembutlah. Mudah-mudahan dia rasa sayang kepada pendakwah, dia rasa hormat kepada Imam Bila yang pandai berdakwah, pandai jaga hati orang. Nah, kerana tiap manusia dia ada hati baik, dia ada hati jahat. Hati baik inilah Fir'aun, dia nak beriman ketika tenggelam di dalam Laut Merah. Nah, tetapi hati jahat dia telah mendahului semasa ghor-ghorah, maka taubat Fir'aun tidak lagi diterima.